الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Tadi telah disebutkan 6 kaidah yang telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Sekarang kita masuk pada al-qa'idatus sabi'ah. Al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-mailu biha amma yajibu fiha. Wa huwa anwa'. Kaidah yang ketujuh, ilhad, yang secara umum bermakna penyimpangan, karena lahad ada sesuatu yang miring, dibuat miring menjorok dari sisi kubur. Nah, penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu al-mail biha amma yajibu fiha. Menyimpang dalam permasalahan nama-nama tersebut dari hal-hal yang wajib untuk diyakini padanya, atau hal-hal yang wajib pada pembahasan asma wa sifat dan dia tinggalkan dan condong kepada perkara yang lain. Ini makna ilhad. Sehingga kaidah yang ketujuh ini berhubungan dengan apa? Jenis-jenis penyimpangan dalam permasalahan asma wa sifat. Dan suatu dikatakan menyimpang dalam masalah ini yaitu apa? Ketika seorang menyimpang dari hal-hal yang wajib yang harus dia tunaikan berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan catatan kaki, al-ilhadu lughatan qala Ibn Faris al-lamu wal ha'u wal dal aslun sahihun yadullu ala mailin an istiqamah. Kata lam, ha, dan dal, kalau kita dapati dalam bahasa Arab satu kata tersusun dari tiga huruf ini, maka ini adalah enam pokok kata yang sahih yang menunjukkan suatu apa? Suatu kecondongan dari kondisi istiqomah, yaitu penyelewangan atau penyimpangan dari kondisi yang lurus. Ada kondisi istiqomah, ada kondisi ilhad. Istiqomah itu sesuatu yang lurus, kemudian ilhad adalah apa? Melenceng dari jalan yang lurus itu. Yuqalu alihada rajul idha mala an tariqil haqqi wal iman. Dikatakan alihada rajul, seorang laki-laki itu telah berbuat ilhad. Kapan? Apabila dia menyimpang atau melenceng dari jalan yang hak dan melenceng dari jalan keimanan. Waqala Ibnul Athir al-ilhad al-mailu wal-udulu anil haqqi wal-zulmi wal-udwan. Ibn al-Athir mengatakan ilhad adalah al-mail, penyimpangan. Wal-udul anil haqq, yaitu meninggalkan kebenaran. Wal-zulm dan merupakan kezaliman, serta al-udwan permusuhan. Walahdu asyakku alladhi yu'malu fi janibil qabri li mawdi'il mayyit li'annahu amyal 'anil qabri ila janibihi. Dan lahad adalah suatu apa? Suatu suatu ruangan kecil yang dibuat menjorok khanifilah dari apa, sisi kubur, pada sisi kubur untuk dimasukkan mayat padanya, dan dibuat pada sisi kiblah, jadi pada sisi kubur yang di arah kiblat dibuat di bagian bawahnya semacam ruangan kecil yang cukup untuk si mayit bisa dimasukkan di situ. Ketika asalnya lurus tembok ini, tembok kubur itu harusnya lurus. Kemudian ternyata untuk lahat ini dibuat apa? Dibuat ruangan di bawahnya. Ini kan menyimpang dari kelurusan tembok sehingga dinamakan lahat. Ini asal katanya. Sedangkan secara istilah, nah, al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-udulu biha wa bihaqa'ikiha wa ma'aniha 'anil haqqi tsabiti laha. Jadi maksud dengan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu al-udulu biha, yaitu menyimpang dalam permasalahan nama-nama tersebut, juga menyimpang dalam permasalahan hakikat nama-nama tadi serta makna-maknanya. Dari sesuatu yang hak yang harus ditetapkan berhubungan dengan nama-nama tersebut. Jadi inti dari ilhad ikhwan fillah dalam nama-nama Allah adalah penyimpangan dalam perkara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala yanqasimu al-ilhadu ila qismain, ilhadun fi ayatillah wa huwa ala dharbain. Al-ilhad terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ilhad fi ayatillah. Ilhad ya penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ilhad fil asma'i wa sifat, yang disebutkan di halaman 92. Sebelum kita bagi perinciannya, jadi ilhad secara umum ikhwanifillah terbagi menjadi dua. Ilhad pada nama-nama Allah atau pada ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua ilhad pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, jenis yang kedua ini yang akan kita bahas. Adapun jenis yang pertama, ilhad pada ayat-ayat Allah itu terbagi secara umum menjadi dua macam. Yang pertama ilhadul ayatil kauniyah, dan yang kedua ilhadul ayatil syar'iyah. Yang pertama penyimpangan pada ayat-ayat kauniyah, yang kedua penyimpangan pada ayat-ayat syar'iyah. Bedanya apa? Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah, Mbak Mujahid. Ayat-ayat kauniyah itu maksudnya bagaimana? Nah, ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di jagat raya ini. Sedangkan ayat syar'iyah, yaitu ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Nah, lihat perincian tentang al-ilhad fil ayatil kauniyah. Penyimpangan pada ayat-ayat kauniyah wa yakunu bi thalathati umur. Terjadi pada tiga perkara. Yang pertama, ingkarun annallaha azza wa jalla huwal khaliq. Yang pertama, pengingkaran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta. Kaqaulihim la ilaha. Baik. Wal hayatu maddatun. Yang pertama, pengingkaran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang ateis. Dan istilah mulhid di akhir zaman atau di zaman-zaman kita banyak diarahkan pada jenis ini, yaitu seorang dikatakan mulhid, huwa mulhid, itu kan kalau dia tidak mengakui adanya pencipta. Sehingga dia mengatakan la ilaha, tidak ada nabilah sama sekali. Atau mengatakan al-hayah madah, hidup ini adalah suatu apa? Suatu zat. Hidup hanya sekedar suatu apa? Suatu zat. Hidup dan mati na'am berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan na'am perjalanan alam saja. Nah, mereka-mereka yang terjatuh dalam jenis ini biasa orang-orang orientalis, orang-orang ateis, mengakui atau berkeyakinan bahwasanya Allah itu tidak ada, penciptaan ini tidak ada. Nah, oleh karena itulah hal yang seperti ini, qani billah, tidak boleh seorang muslim melakukan tentang apa kebatilannya. Cuman yang sayang, teori-teori dari orang-orang mulhid seperti ini ternyata masih terus dan terus dipelajari dalam sekolah-sekolah. Teori penciptaan semesta, baik itu ada teori bintang kembar, teori nebula, teori dentuman besar dan seterusnya. Semuanya teori-teori orang-orang kafir, orang-orang mulhid, yang mereka apa? Mereka tidak meyakini adanya pencipta. Untuk apa seorang mukmin, anak-anak kaum mukminin, harus mempelajari teori-teori orang kafir tersebut. Dan sayangnya khanifillah, tidak disebutkan dalam pembahasan itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sebagaimana langit dan bumi dalam 6 masa sebagaimana dalam Al-Qur'an. Ini yang memprihatinkan pada sebagian mata pelajaran di sekolahan. Ini pembahasan akidah. Mengatakan jagat raya ini asalnya dari gas yang berputar, karena putaran cepat kemudian masing-masing menjadi apa? Menjadi bulatan-bulatan seperti bola. Itulah planet-planet. Yang paling besar matahari. Ini semuanya khayalan manusia. Khayalan orang-orang yang tidak punya iman. Yang seperti ini tidak perlu dipelajari. Dan bahkan wajib diterangkan kepada anak-anak kaum mukminin tentang kebatilannya. Karena orang-orang yang beriman yakin Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi serta semua jagat raya ini. Yang kedua, di antara bentuk ilhad pada ayat-ayat kauniyah adalah idhafatul khalqi li ghairillahi azza wa jal. Penisbatan penciptaan kepada selain Allah. Maksudnya apa? Di antara bentuk ilhad dalam ayat-ayat kauniyah adalah seorang menetapkan bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh selain Allah. Ini maksud yang kedua. Kaqaulil Darwin al-mulhid, kaul Darwin indaga Ridwan. Kenalan di mana? Di PS Daim Kales Darwin Daim Kales Darwin mulhid. Tapi apa teorinya, entah kenapa teori orang seperti ini dimasukkan dalam pelajaran anak sekolah. Dan di fisika dipelajari, di IPS muncul bahwasanya anna hadzal khalqa min at-tabi'ah wa anna asl al-insani huwa min jurthuma thumma tatawwara hatta asbaha qirdan thumma asbaha insanan. Teorinya bahwasanya makhluk-makhluk ini al-khanifil adalah sesuatu yang sifatnya tabiat. Jadi muncul dengan sendirinya. Maksud tabiat itu muncul dengan sendirinya, tidak ada pencipta. Tidak ada pencipta. Jadi asal dari manusia ini adalah jurutuma, yaitu suatu apa? Suatu partikel-partikel yang kecil kemudian berkumpul. Berkumpul ya. Partikel mereka, partikel buat istilah dari yang paling kecil. Nah, mulai dari senyawa, molekul, terus sampai yang besar. Nah, dari partikel-partikel terkecil ini, kemudian saling apa? Bergabung. Akhirnya dari yang kecil itu terus mengalami apa? Mengalami kemajuan demi kemajuan sesuai dengan apa? Berlangsungnya zaman. Akhirnya menjadi seekor kera. Kemudian terus kera ini apa? Kera ini mengalami kemajuan demi kemajuan, akhirnya menjadi Darwin ini. Tapi ini menurut dia. Akhirnya menjadi Darwin tersebut. Kalau kita enggak itu. Nah, teori yang seperti ini, akan dibilang teori evolusi namanya dalam bahasa. Bahwasanya penciptaan ini mengalami evolusi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari kera kemudian mengalami evolusi dengan zaman yang begitu lama, akhirnya menjadi manusia. Dan entah, menurut Darwin ini kelak manusia menjadi apa, tidak tahu. Manusia mengalami evolusi jadi semut, bisa saja menurut dia. Ini mulai keyakinan kufur yang tidak boleh seorang muslim meyakininya sama sekali, dan bahkan wajib menerangkan tentang kebatilannya. Cuman ini juga ternyata dipelajari dan terus masih dipelajari oleh kita. Dan yang sangat disayangkan dari pengajar-pengajar yang mengajarkan kurikulum ini, jarang yang kemudian mereka kemudian menanamkan dan membantah teori yang dibawakan Darwin dengan membacakan ayat Al-Qur'an kah, atau meluruskan bahwasanya ini adalah sesuatu yang menyelisih agama kita, jarang. Dan ini musibah, musibah. Makanya kemudian bagaimana kita mau masukkan anak-anak kita ke dalam sistem yang seperti ini? Ini ilhad yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga, i'tiqadun anna lillahi azza wa jalla syarikan au mu'inan. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sekutu atau memiliki pembantu. Ini juga termasuk ilhad terhadap ayat-ayat kauniyah. Meyakini Allah Subhanahu wa taala ada pembantu-pembantu yang mengatur jagat raya ini, yang Allah bergantung kepada pembantu-pembantunya tersebut. Ini ilhad. Penyimpangan. Dan penyimpangan ini masuk dalam apa? Dalam tingkatan kekufuran. Ketiga jenis ini semuanya adalah kufur. Kemudian jenis ilhad pada ayat-ayat syar'iyah dikatakan oleh Syekh Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala, al-ilhadu fil ayati syar'iyah wa yakunu bi thalathati umur. Ilhad pada ayat-ayat syar'iyah, apa tadi ayat-ayat syar'iyah yang dimaksud? Hudzaifah, yang dimaksud dengan ayat-ayat syar'iyah apa? Tayyib, tidaknya dibedakan. Jadi ayat-ayat syar'iyah adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an dan dalam kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di jagat raya ini. Bentuk penyimpangan dalam ayat-ayat syar'iyah dikatakan oleh Syekh, wa yakunu bi thalathati umur. Yang pertama, muqabalatul ayati syar'iyyati bit takdzib. Mithlu fi'lil musyrikin. Yang pertama yaitu dengan mensikapi ayat dan syariah dengan mendustakannya. Atau secara mudahnya, bentuk yang pertama adalah apa? Dengan mendustakan ayat-ayat syariah yang dia dengar atau dia baca atau disampaikan kepadanya. Ini jenis yang pertama, yaitu pendustaan. Seperti perbuatan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ketika disampaikan kepada ayat-ayat Al-Quran, mereka mendustakannya. In hadza illa asatirul awwalin. Ini hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Menganggap Al-Quran itu hanya sekedar dongeng, mendustakannya. Juga apa di antara ungkapan-ungkapan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran? Apa bahasa ini? Baik. Mereka menyatakan in hadza illa qaulul bashar. Disampaikan Al-Quran malah mengatakan ini hanyalah perkataan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka sa'usrihi saqar. Akan aku masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ini jenis ilhad yang pertama terhadap ayat-ayat syar'iyyah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, mendustakan ayat-ayat syar'iyyah tersebut. Yang kedua, muqabalatuha bitahriz. Menyikapi ayat-ayat syariah tersebut dengan menyimpangkan maknanya. Ini juga ilhad. Kafi'lil yahudi fi tahrifihim syara'. Seperti perbuatan orang-orang Yahudi dalam menyimpangkan syariat mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk mengatakan hitta. Nah, tapi mereka ubah menjadi hinta. Nah, diubah-ubah hukum syariat sesuai dengan kemauan mereka. Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum wajib bagi mereka, tapi nah mereka ubah. Mereka tolak hukum tersebut. Baik. Jenis yang ketiga, muqabalatuha bil mukhalafati wal isyan wa huwa amalun usah. Mensikapi ayat syariah dengan apa? Dengan penyelisihan dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa aqimus shalah. Tegakkanlah salat, tapi dia tidak menegakkan. Ini perbuatan orang-orang ahli maksiat. Wa atuz zakat, diperintahkan untuk menunaikan zakat. Dia bakhil, kikir, tidak mau menunaikan zakat. Ini termasuk ilhad, penyimpangan terhadap ayat-ayat syar'iyyah. Nah, pahami perincian tentang bentuk ilhad ini, akhwanillah. Yang nah, kembali kepada apa? Ilhad fi ayatillah, ilhad pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, ilhad fil asma'i was sifat, inilah yang akan disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada kaidah yang ketujuh ini. Wa huwa anwa', dan jenis ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini bermacam-macam. Kita ambil jenis yang pertama. Al-awwal an yunkira syai'an minha aw mimma dallal 'alayhi min as-sifat wal ahkam. Kama fa'ala ahlu at-ta'dhil min al-Jahmiyyah wa ghairihim. Yang pertama yaitu mengingkari sesuatu dari nama-nama tersebut. Atau mengingkari apa-apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tadi berupa sifat-sifat dan hukum-hukum. Jadi berbeda, perhatikan ikhwanillah untuk memahami kalimat ini. An yumkira syai'an min ha'ai minal asma, yaitu dia mengingkari sebagian dari nama-nama Allah. Ini mudahnya, mengingkari sebagian dari nama-nama Allah atau mengingkari sebagian dari perkara yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut yang berupa sifat-sifat dan hukum-hukum. Karena semua nama-nama Allah ikhwanifillah terkandung di dalamnya penetapan sifat. Karena seorang mau menetapkan namanya tapi tidak mau menetapkan sifatnya, masuk dalam ilhad tidak? Masuk dalam ilhad. Demikian pula terkandung di dalamnya hukum-hukum. Maka ketika dia menetapkan nama tapi dia mengingkari hukum-hukum yang terkandung dari nama tersebut, ini juga masuk ilhad. Ini jenis yang pertama, sebagaimana dilakukan oleh ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Ahlu ta'til yaitu semua firqah afanidillah yang mereka menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala baik sebagian ataupun keseluruhan. Ini masuk kategori ahlu ta'til. Walaupun hanya satu saja yang dia ingkari, dikategorikan ahlu ta'til. Qala wa inna ma kana dhanika ilhadan li wujubil imani biha wa bima dallat alaihi min al ahkami was sifatil la'iqati billah. Dan hanyalah yang demikian itu dikategorikan sebagai bentuk ilhad, sebagai bentuk penyimpangan. Kenapa kok dikatakan menyimpang ketika dia mengingkari salah satu dari nama-nama Allah atau lebih, atau mengingkari sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama tadi? Kenapa? Li wujubil imani biha wa bima dallat alaihi minal ahkami was sifatil la'iqati billah. Dikarenakan wajibnya beriman terhadap nama-nama tersebut dan terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tadi yang berupa hukum-hukum dan sifat-sifat yang pantas dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ingkaru syai'in min dhalika mailun biha amma yajibu fiha. Maka pengingkaran sesuatu dari hal-hal yang disebutkan tadi, baik itu nama-namanya atau sifat yang terkandung di dalamnya atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, ini adalah apa? Mailun biha amma yajibu fiha, yaitu penyimpangan dari hal-hal yang wajib dalam permasalahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya dia menetapkan nama, kemudian menetapkan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya dan menetapkan hukum-hukumnya, ternyata dia malah tidak mau menetapkannya, bahkan dia mengingkarinya. Ini dimasukkan kategori ilhad jadinya. Paham? Paham Muhammad? Hah? Tidak cukup senyuman? Paham Aula? Hah? Jadi ilhad jenis yang pertama, ikhwanifillah, intinya apa? Mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah atau sifat-sifat dan hukum-hukum yang terkandung dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sebagian saja dikatakan ilhad, apalagi keseluruhan. Makanya Syekh rahimahullah ta'ala menegaskan dalam catatan kaki nomor 1, perhatikan. Wa kadza man ankara hadhil kulliyah. Demikian pula orang yang mengingkari nama-nama itu secara keseluruhan. Kagulatil jahmiyah wa gulatil hula. Seperti gulatul jahmiyah, yaitu orang-orang jahmiyah yang hulu. Kemudian gulatul hula, yang hulu dari orang-orang yang hulu. Ini paling parah. Sama sekali tidak mau menetapkan nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gulatul jahmiyah ini akhwanifillah yang kemudian diistilahkan oleh Ibnul Qayyim adalah orang-orang yang menyembah sesuatu yang tidak ada. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak mau menetapkan nama, tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Berarti sesembahan mereka hakikatnya tidak ada. Kemudian tambah penting wal jahmiyatu mutafawituna fi hadzal ilhan. Dan orang-orang Jahmiyah itu bertingkat-tingkat dalam apa penyimpangan ini. Faminhumul ghali wal mutawassit wal mangku. Di antara mereka ada yang gulu, ada yang mutawassit, ada yang di bawah. Wa kullu man jahada syai'an mimma wasafa Allah bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluhu faqad alhada fi dzalika falyastaqil aw liyastaghfir. Dan semua yang mengingkari sesuatu dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengannya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Allah Subhanahu wa taala dengannya, maka dia telah berbuat ilhad pada perkara tersebut, baik sedikit maupun banyak. Nah, jadi bapaknya kalau mengingkari satu nama dari nama-nama Allah, walaupun satu, itu sudah masuk kategori ilhad jenis yang pertama ini. Nah, qala wa hadha an-naw' min al-ilhadi min a'dhamil ilhadi 'aqlan wa syar'an wa bulughatan wa fitratan wa huwa yuqabilu ilhadil musyrikin. Dan jenis ilhad ini ikhwani fillah adalah apa? Ilhad yang paling besar, yaitu paling parah secara akal maupun secara syar'i dan secara bahasa serta fitrah. Jadi ilhad jenis yang pertama ini ilhad yang paling parah. Sisi keparahannya baik secara akal, secara syariat, secara bahasa maupun secara fitrah manusia. Wa huwa yuqabilu ilhadil musyrikin, dan ini yang sesuai dengan ilhad yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Tayyib. Fa inna ulaika aqtau asma'ahu wa sifatihi li alihatihim. Sebab orang-orang musyrikin, mereka memberikan nama-nama Allah serta sifat-sifatnya untuk sesembahan mereka. Ini mungkin nama-nama Allah diberikan kepada sesembahan-sembahan mereka. Seperti apa? Lata dari apa? Lata diambil dari Al-Ilah. Uzza diambil dari Al-Aziz. Manah diambil dari Al-Mannan. Nah, ini sesuai dengan apa yang disebutkan di sini. Wa huwa ha'ula'i salabuhu sifati kamalihi wa jahaduha wa aqtaluha faqilahuma mulhidun bi asma'i. Dan mereka ha'ula' di sini yaitu Jahmiyah. Wa ha'ula' yaitu orang-orang Jahmiyah, mereka menghilangkan, nah, bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaannya, dan mereka mengingkari nama sifat-sifat tersebut dan meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat. Dan keduanya mulhid, yang keduanya menyimpang dalam pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini cerita pertama. Intinya cerita pertama apa? Hanafi dalam pembahasan ilhad pada nama-nama Allah, yang pertama apa? Taib mengingkari sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari perkara yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut yang berupa sifat-sifat dan hukum. Hukum. Baik. Dan yang masuk dalam jenis ini siapa tadi? Ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Baik. Kemudian pembagian ilhad secara umum diingat-ingat, ada ilhad fi ayatillah dan ilhad fil asma wa sifat. Baik. Jika ketika ditanya ilhadnya Charles Darwin masuk apa? Kategori apa? Wahyu. Telahat T Hah? Tayyib masuk dalam kategori ilhad fi ayatillah al-kauniyah, karena mengakui makhluk ini yang tercipta dengan sendirinya. Wallahu musta'an. Dan ini kekufuran yang sangat jelas. Barakallahu fiikum, lakum bihadza, subhanallahi.